Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Syahid Abu Mus'ab, aksi perlawanan yang mulia adalah yang tauhidnya murni bagi Allah sahaja, yang mencintai kerana Allah dan Rasulnya, walaupun kepada manusia yang terjauh hubungannya, serta memusuhi kerana Allah dan Rasulnya, walaupun kepada manusia yang paling dekat hubungannya. Jadi akhi, dalam hal ni, ana nak mengingatkan kepada antum semua bahawa dalam Islam, kalaupun dia merupakan ayah dan ibu kita, kalaupun dia merupakan pakcik atau makcik kita, hubungan yang diterbitkan oleh iman lebih wajar didahulukan daripada hubungan yang terbit atau muncul daripada pertalian kekeluargaan. Ini adalah seperti mana yang Allah Ta'ala telah firmankan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbu kufra 'alal iman, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita kena memahami bahawa kecintaan kita perlu ditujukan kepada siapa yang Allah Ta'ala suruh kita tujukan kasih sayang itu. Sebab mencintai atau membenci, ataupun kita sebut sebagai walak dan barak, adalah sebahagian daripada tauhid kepada Allah. Yang tauhid kepada Allah ini memerlukan kita untuk memberikan walak, iaitu kecintaan, pemihakan, pertolongan kepada yang layak menerimanya, serta memberikan barak, iaitu permusuhan, perlawanan serta peperangan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Jadi akhir dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, pastikan hal ini ada pada kita. Ingatlah akan firman Allah, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Maksudnya, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama orang-orang yang beriman. Ini yang perlu kita ingat. Sikap kita ini bermusuh dengan orang-orang yang kafir, kita bersikap keras dengan mereka. Namun di antara orang-orang beriman, kita ini mempunyai kecintaan yang begitu mendalam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pastikan kita melaksanakan kecintaan dan permusuhan mengikut apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, bukan mengikut apa yang nafsu kita mahukan. Jika kita ada seorang isteri yang mahu membawa kita dekat dengan Allah, membawa kita dekat dengan Islam, maka kita harus gembira dan memberikan kecintaan penuh kepada isteri itu. Namun jika isteri kita tidak membawa kita kepada kecintaan, kepada Islam, kepada iman, kepada hijrah, kepada jihad, maka kita tidak boleh memberikan kecintaan kita kepadanya. Sebaliknya, kita perlu mengubahnya, memberikan didikan kepadanya agar dia menjadi seorang isteri yang memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada suami, anak-anak dalam menentukan apa yang wajar mereka lakukan untuk iman dan Islam ini. Dan dia sendiri, yakni isteri itu, ikut serta dalam perjuangan nak menegakkan kalimah ini. Okey, itu kalau isteri. Begitu juga kalau dia seorang bapa, seorang ibu, ataupun dia seorang suami. Okey, tidak boleh kita mencintai melainkan dia itu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul terlebih dahulu berbanding cintanya kepada yang lain. Ini penting. Biarlah kita menyintai sesuatu kerana Allah dan kita membenci sesuatu kerana Allah. Jangan kerana lantaran dia isteri kita menyintai dia kerana dia isteri kita. Tidak. Kita harus menyintai isteri kita, anak kita, bapa kita, ibu kita lantaran Allah yang menyuruh kita untuk menyintai mereka. Jadi bila mana mereka sendiri yang menentang Allah dan Rasul, maka kita tidak wajar dan haram hukumnya untuk kita memberikan cinta kita kepada mereka. Okey. Sama juga kalau ibu bapa kita malah kafir sekalipun, kita tidak boleh menyintai mereka. Yang dibenarkan hanya berbakti kepada mereka, itu saja. Kalau sampai ibu bapa kafir pun, okey, maksudnya tak boleh meletakkan cinta pada mereka. Tapi boleh kita berbakti kepada mereka. Maksudnya menyediakan makan minum, menyediakan keperluan, itu boleh. Wallahu a'lam bissawab. Allah lebih tahu. Perlu dibezakan antara memberikan kecintaan dengan memberikan kebaktian. Kita sambung perkataan Al-Syahid Abu Mus'ab Az-Zarkawi. Kalaulah nasab berbeza, kita disatukan oleh agama, kita menganggapnya seperti ayah. Ada seorang daripada kaum muslimin berkata kepada Khalid bin Sa'id ketika ia bersiap-siap berangkat bersama Abu Ubaidah, jika kamu berangkat bersama sepupumu Yazid bin Abu Sufyan, tentu ia lebih baik daripada berangkat bersama orang yang lain. Maka Khalid berkata, sepupuku lebih kucintai daripada Abu Ubaidah daripada segi kekerabatan. Sedangkan Abu Ubaidah lebih kucintai daripada sepupuku daripada sisi agamanya. Dia adalah saudaraku seagama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ia seorang yang setia dan rela menolongku ketika aku memerangi sepupuku sebelum hari ini, maka aku lebih merasa nyaman dan tenang bergabung dengannya. Jadi Abu Mus'ab Az-Zarkawi bercerita tentang Khalid bin Sa'id. Dia pada waktu itu sedang berangkat-angkat untuk siap berperang dan dia ketika itu bersama dengan Abu Ubaidah. Jadi ketika itu ada seseorang berkata kepada Khalid bin Sa'id, wahai Khalid, kenapa engkau tak berangkat bersama Yazid? Yazid ni adalah sepupu Khalid bin Sa'id. Okey, sedangkan Abu Ubaidah dengan Khalid tidaklah ada sebarang pertalian kekeluargaan. Tapi kenapa Khalid ni dia ikut Abu Ubaidah, dia tak berangkat bersama Yazid? Ha, ini yang orang pelik. Lalu Khalid jelaskan, dia kata bahawa kalau ikut kekerabatan memang aku lebih cinta kepada Yazid berbanding Abu Ubaidah. Tapi daripada segi agama, aku lebih menyintai Abu Ubaidah. Maka aku dahulukan kecintaanku daripada segi agama itu sendiri. Okey, aku dahulukan kecintaanku daripada segi agama itu sendiri. Okey, sebab dia kata Abu Ubaidah memang saudara seislamku yang memang bersama-samaku sebelum ini dalam setiap peperangan, dalam setiap keadaan, aku lebih rasa tenang dengan dia. Lebih kurang begitu. Maksudnya apa? Okey. Katakanlah seorang isteri, kita ada seorang isteri. Okey, katalah kita tak nak cakap pasal isteri lah, kita nak cakap pasal anak pula. Asyik-asyik cakap pasal isteri, kita cakap pasal anak pula. Kita katalah kita ini ada anak. Secara automatik, secara tabii, seorang anak begitu disayangi oleh bapanya. itu secara automatik. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Bila mana anaknya enggan untuk naik ke atas bahtera ataupun kapal Nabi Nuh, maka Nabi Nuh memanggil dan tetap memanggil. Dan dia berasa sedih dengan sikap anak dia yang tak mahu berada bersama di atas kapal itu. Jadi dalam hal ini, kecintaan yang lahir secara tabii kepada isteri, kepada anak, kepada bapa, kepada suami, itu semua adalah satu perkara yang secara tabiinya memang ada. Kita tak boleh nak hilangkan. Benda tu automatik datang sendiri. Namun bila mana ianya bertembung dengan kecintaan kepada Allah, maka kita lebihkan cinta kita kepada Allah dan kita tinggalkan yang lain. Bila mana yang lain itu nak menyelisihi Allah dan Rasul. Contoh, kalau kita ada seorang bapa atau ibu, mereka ini tak mahu kita berjihad fi sabilillah, kita pula nak berjihad fi sabilillah. Kita cinta dengan ibu dan bapa kita, namun disebabkan kecintaan kita kepada Allah, Rasul dan jihad itu lebih tinggi, kita sanggup meninggalkan ibu dan ayah kita walaupun mereka dalam keadaan sedih. Sebab kita memahami bahawa dalam jihad fardu ain seperti mana sekarang ini, kita wajib untuk keluar berjihad walaupun tanpa keizinan ibu dan ayah. Okey, jadi walaupun kecintaan kita itu kepada ibu dan ayah itu secara automatik ada, tapi kita dahulukan cinta kita kepada Allah, Rasul dan jihad. Itu sebagai contoh. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung lagi perkataan Al-Syahid Abu Mus'ab. Aksi perlawanan yang mulia adalah yang menjadikan jihadnya sebagai jihad global, tidak terikat oleh warna kulit, darah atau negeri. Sebab orang-orang yang beriman itu adalah umat yang satu. Darah mereka sama nilainya. Mereka adalah penolong satu sama lain. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Dalam surah At-Taubah ayat 71. Ataupun dalam firman yang lain, wa in istansarukum fid din fa alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan din ataupun agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bukan perlawanan yang menganggap garis-garis sempadan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian Sykes-Picot sebagai titik awal daripada cita-cita dan jihad yang dilancarkan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ perkataan Al-Syahid Abu Mus'ab Zarqawi. Okey, jadi kita tengok sikit apa yang nak ditekankan oleh Abu Mus'ab Zarqawi. Ana nak jelaskan, ana nak ingatkan kepada antum, jihad fi sabilillah ini adalah benar-benar fi sabilillah. Ianya bukan untuk kita ini tetapkan mengikut negara, bangsa, warna kulit, darah dan sebagainya. Dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab. Kalaulah mereka-mereka ini hanya berjihad untuk membebaskan Palestin sebagai contoh, okey, maka itu adalah satu perkara yang batil. Kita lihat apa yang pernah diperkatakan oleh seorang mujahidin asal Fatani Darussalam. Ketika ditanya kepadanya tentang apakah yang mereka mahu daripada jihad yang mereka lakukan, maksudnya sampai peringkat mana mereka nak jihad ni terlaksana, lalu kata mereka, wallahu a'lam, lebih kurangnya mereka tak mau berhenti setakat di Fatani Darussalam. Mereka akan teruskan serangan sehingga ke Bangkok ataupun sehingga seluruh bumi ini berada di bawah Islam. Maksudnya mujahid-mujahid asal daripada Fatani Darussalam, bukan muhajirin tapi kaum amsal sendiri, Mereka punya niat, mereka tak nak stopkan jihad, tak nak berhentikan jihad setakat itu sahaja. Mereka mahu meneruskan jihad yang dilaksanakan mereka. Sehingga seluruh bumi ini menjadi milik Allah. Ini yang menjadi titik tolak jihad mereka. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ini yang menjadi titik tolak jihad mereka. Jadi dalam hal ini kita mesti melihat kepada tekad mereka yang begitu teguh nak memperjuangkan agama Allah. Dan mereka tidak membataskan jihad mereka itu sekadar untuk Fatani Darussalam sendiri, dah ditakluk Fatani cukup, habis settle masalah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita ni tak boleh, maksudnya kalau kita ini orang Indonesia, oh saya nak menegakkan Islam di Indonesia. Kalau kita ni orang Malaysia, oh saya nak tegakkan Islam di Malaysia. Kita tumpu dan fokus kepada Indonesia, kepada Malaysia, kepada Filipina, kepada Thailand, kepada Mesir dan sebagainya. Kita fokus kepada negeri. Sedangkan sempadan Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu bukan Allah dan Rasul yang tetapkan. Sebaliknya, itu ditetapkan oleh penjajah-penjajah, orang-orang kafir yang meletakkan sempadan itu untuk memisah-misahkan kaum muslimin. Kita kena ingat, orang beriman ni sebenarnya satu dan tidak berbeza. Kita ini umpama satu tubuh, maksudnya tak terpisah. Tak terpisah. Dan dengan itu, wallahu a'lam bisawab, kita perlu ingat dengan teliti, kita perlu ingat dengan baik bahawa jihad fi sabilillah ini harus benar-benar untuk Allah semata-mata, bukan untuk membebaskan negeri, bukan untuk mendapat manfaat daripada segi kebangsaan dan sebagainya. Sebab itu dalam hal ini, jangan takut, jangan risau dan jangan berasa berat untuk berjihad fi sabilillah, untuk hijrah fi sabilillah, walaupun itu bukan tempat asal kita. Kalau di sini, wallahu a'lam bisawab, susah nak berjihad fi sabilillah, kita hijrah ke tempat lain di mana kita boleh melaksanakan amal ibadah ini, walaupun tempat lain itu bukan tempat asal kita, walaupun tempat itu bukan sebahasa dengan kita, sebangsa dengan kita, sama warna kulit dengan kita, tak apa. Yang penting mereka itu sama akidah dengan kita. Masing-masing tetap menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini perlu kita ingat. Kita sambung perkataan Al-Syahid Abu Musab Zarqawi. Dulu Abu Darda tinggal di Damaskus, sedangkan Salman berada di Iraq. Maka suatu ketika Abu Darda menulis surat kepada Salman, datanglah ke negeri yang disucikan. Maka Salman membalas suratnya, suatu negeri tidaklah menjadikan suci siapa pun. Yang menjadikan seseorang itu suci hanyalah amal perbuatannya. Ana ulang perkataan Salman ini, suatu negeri tidaklah menjadikan suci siapa pun. Yang menjadikan seorang itu suci hanyalah amalan perbuatannya. Jadi Abu Darda ni kat Damaskus, sedangkan Salman dekat Iraq. Abu Darda pun kata kat Salman, jomlah kita datang dekat negeri yang disucikan, maksudnya Damaskus ni tadi. Jadi Salman cakap, bumi mana pun tak kisah, sebab yang pentingnya apa yang kita buat. Okey, bumi mana pun tak akan mensucikan seseorang, yang paling penting ialah amal itu tadi. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di situ perkataan Al-Syahid. Jadi dalam hal ni Anna nak berikan sedikit penegasan. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak kisah nak selesaikan ataupun nak berjihad di mana pun, bumi Allah semuanya sama, tak ada masalah. Tapi kalau kita berada di satu tempat dan tempat itu sukar untuk kita berjihad lantaran persenjataannya kurang ataupun mujahidinya tak ramai, maka kita hijrahlah ke tempat di mana adanya jihad fi sabilillah sedang berlangsung. Contohnya kalau kita di Asia Tenggara, boleh ke Filipina atau boleh ke Fatani Darussalam. Contoh kalau kita ini melakukan operasi di Fatani Darussalam, kita buat operasi di satu tempat. Okey, contohnya di Menara. Menara ni adalah nama yang menjadi sebutan bagi orang-orang Islam di sana. Kalau sebutan Thailandnya, Naratiwat. Okey. Jadi katakanlah kita buat satu operasi di Menara. Besoknya, okey, kita akan lihat bahawa dalam surat khabar bukan operasi itu satu saja yang disebut, tapi banyak operasi. Daripada segi kebijaksanaannya, daripada segi perang sarafnya, itu lebih banyak gunanya berbanding kalau kita cuma buat di Indonesia, di Malaysia, satu operasi. Okey, kesannya daripada segi psikologi tak ada beza sangat. Tapi kalau kita boleh buat, tak tak ada masalah, sebab daripada segi itu cuma strategi. Okey, strategi mungkin ada pro ada kontra, itu tak ada masalah. Asalkan kamu boleh dah mulakan jihad dekat Indonesia ke kat Malaysia ke, tak ada masalah kamu, kalau kamu nak mulakan jihad, itu bukan satu masalah. Yang salahnya kamu tetap diam, kamu kata nak mulakan jihad tapi tak mula juga, tetap tak ada kekuatan, ataupun kekuatan itu kamu simpan tak mau guna dengan alasan itu, alasan ini, lupakan aja. Tak guna kamu bagi alasan. Jihad fi sabilillah di mana-mana tempat yang memang sedang waktu ini menjadi medannya. Okey, kalau itulah keadaannya, di mana kamu berat, kamu susah untuk berjihad di tempat-tempat yang belum jadi medan, contohnya di Malaysia, di Indonesia susah. Okey, pergi ke tempat lain. Contohnya fadhanya Darussalam. Tapi kalau kita memang dah boleh mula, tak ada masalah. Tapi mula, jangan duduk macam tu juga sampai bila-bila. Ambil masa, oh kita kena sekarang ini kita dakwah-dakwah dulu, kumpulkan kekuatan. Sampai bila? Sedangkan kekuatan itu, walaupun kamu kumpul 10 orang, 5 orang, 4 orang, dah boleh kamu bawa ke Fatani untuk berjihad di sana. Cukup 3 atau 4 orang, kamu dah boleh bentukkan satu unit untuk perang gerila. Gerila tak perlu ramai orang. Ada 3 atau 4 orang kekuatan, itu dah memadai dalam perang gerila. Kita serang dan kita lari, kita serang dan kita lari, kita serang dan kita lari. Bukannya perang konvensional di mana kita ni berdepan dengan musuh secara kita berdepan dengan musuh, okay, saling menyerang, itu agak berbeza situasinya. Wallahu'alam bishawab. Jadi dalam hal ni, kalau kita tak boleh untuk mulakan di Indonesia, di Malaysia, kita hanya sibuk nak tegakkan syariat, nak tegakkan syariat, kononnya kumpul kekuatan, dan kita pun meninggalkan pedang bertahun, berbulan. Ha, ini bukan jihad fi sabilillah. Ini cuma orang-orang yang memberi-beri alasan. Wallahu a'lam bisawab. Daripada keadaan macam tu, baik kamu hijrah saja. Allah lebih tahu. Okey, sebab itu dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, kita perlu jelas. Kita perlu benar-benar jelas dalam hal ni. Okey. Yang menjadikan kita suci bukannya tanah itu, bukan bumi itu, tapi amal kita. Bukannya maksudnya bila mana kita berjihad ataupun syahid di Palestin itu lebih utama daripada kita berjihad dan syahid di Fatani Darussalam. Jika kita berjihad dan syahid di Iraq, itu lebih baik daripada kita berjihad dan syahid di Fatani Darussalam. Okey, tak pernah ada hadis pun yang menyatakan begitu. Tapi kebodohan orang sekarang yang menyebabkan Ana begitu angin, Ana begitu marah, apa dia? Orang Islam dalam otak mereka hanya tahu Palestin, bercakap tentang Palestin, memuji orang-orang Palestin, jihad di sana. Tapi bila mana disebut tentang lain-lain medan jihad fi sabilillah, bumi jihad fi sabilillah, mereka memberikan 1001 macam penghinaan. Malah kalaupun tak bagi penghinaan pun, mereka tak memberikan sokongan atau dukungan. Ini yang jadi masalah. Kalau sebut Palestin, ya mereka tertindas, ya mereka perlu dibela. Walaupun ialah pembelaan orang-orang Muslim ni, tak kisah di Indonesia atau di Malaysia, banyaknya lebih kepada duit. Anda pernah baca satu artikel yang ditampalkan di masjid, disebutkan, oh, orang Palestin menderita, kaum Zionis ini begitu jahat, itu ini dia cerita. Oh, biar, ini bagus ni yang cakap. Sehinggalah ianya pergi kepada kesimpulan. Bab kesimpulan ni yang anda tak setuju ni. Apa dia? Marilah sama kita nak berjihad dekat sana tak boleh, dia kata. Jadi marilah kita ini berjihad daripada segi ekonomi untuk membantu mereka. Itu pula dia punya conclusion. Atasmu dah bagus dah. Kalau betul kamu risau sangat pasal isu Palestin, kamu berjihad saja di sana. Kalau Hamas kata kami tak perlukan orang, wallahu a'lam bisawab, bukan sekadar Hamas yang ada dekat sana. Okey, kita pergi kepada mereka-mereka yang mau menerima kamu. Banyak lagi kumpulan-kumpulan jihad di Palestin. Cari sendiri antum akan tahu. Dan antum boleh nilai mana satu kumpulan yang lebih dekat dengan kebenaran. Di sini bukan tempatnya untuk kita menjelaskan tentang hal itu. Tapi dah tiba masa kita ni buka mata kita. Kalau mereka benar-benar mujahidin, mereka akan dimusuhi. Benar-benar dimusuhi. Fikir-fikirkan. Allah lebih tahu. Kita sambung perkataan Al-Syahid Abu Musab Zarqawi. Aksi perlawanan yang mulia adalah perjuangan yang diwarnakan dengan luka-luka. Hilangnya mujahidin ataupun anggota, berkurangnya logistik persenjataan, tetapi tetap bangkit dan menguatkan diri. Sambil bertawakal kepada Rabbnya, tidak memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam perang Humra'ul Asad. Bukan perjuangan yang apabila terkena sebuah tragedi atau musibah lalu menjadi merasa sendiri dan meminta bantuan kepada siapa saja yang mau mengulurkan bantuan kepadanya, walaupun daripada orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi akhir perjuangan, bila kita cakap pasal perjuangan, bila kita cakap pasal jihad fi sabilillah, kita ini bercakap tentang sesuatu yang berkisar tentang pembunuhan, berkisar tentang kematian, berkisar tentang hilangnya harta, berkisar tentang berpisahnya antara ibu dan anak, suami dan isteri. Wallahu a'lam bissawab. Seperti mana firman Allah Ta'ala, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, kita memang akan diuji dengan ketakutan, dikejar-kejar oleh musuh, cubaan demi cubaan untuk menangkap atau membunuh kita. Kita memang akan diuji dengan ketakutan, kelaparan. Ya, kalau kita pernah berada di medan, kalau kita pernah berjihad, kalau kita pernah hidup sebagai muhajir, kita akan alami perkara-perkara ini. Ini bukan satu perkara yang diada-adakan. Ini kenyataan. Terpaksa menahan perut, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Harta kita habis lantaran digunakan untuk jihad fi sabilillah. Harta kita habis lantaran manusia-manusia tak mau memberikan infaknya. Lebih cinta kepada dunia, tak mau berjihad, takut nak infak. Harta kita habis lantaran masa kita ni tak ada dah untuk perkara lain nak menguruskan dunia. Masa kita ni hanya untuk Allah. Tapi bagi kita itu kecil. Itu cuma satu ujian daripada Allah. Kekurangan jiwa, ada di antara sahabat-sahabat kita yang syahid, ada yang tertawan. Ini benar-benar apa yang Allah sebutkan kepada kita. Dan kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya kalau kita tetap sabar, bila mana berdepan dengan ujian-ujian, risiko-risiko dalam perjuangan ini, Allah menyampaikan kabar gembira kepada kita. Tak mahu ke kabar gembira daripada Allah. Jadi dalam hal ni, wallahu'alam bisawab, okay, kita perlu ingat bahawa perjuangan, kita bila bercakap tentang perjuangan, kita bercakap tentang sesuatu yang benar-benar membawa kita kepada jalan yang penuh berduri. Jalan ini tak mudah. Jalan ini tak simple. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak selamanya indah. Banyak ujian yang akan mendatang banyak ujian yang akan melanda. Ha, ini sedutan nasyid. Wallahu alam. Okey, nasyid orang-orang Melayu jugalah kan. Jadi jalan kebenaran tu memang dah terbentang depan mata. Tapi kita kena faham ianya tak semudah itu untuk kita ikuti. Dengan kata lain, wallahu alam bisawab, bersedialah. Okey, sebab bila mana kita bercakap pasal perjuangan, ia mesti akan ada yang luka-luka. Mesti akan ada mujahid yang ditawan, hilang, ditangkap, terbunuh. Mesti kita akan mengalami keadaan berkurangnya senjata, senjata tiba-tiba dirampas oleh musuh ataupun macam-macam lagi lah yang terjadi. Wallahu alam. Ini yang memang terjadi dan inilah yang dialami oleh mujahid fi sabilillah. Anda pernah dengar tentang sebuah unit yang berperang di Fatani Darussalam, satu unit muhajirin. Di peringkat awal, setahun, dua tahun perjuangan mereka, mereka tak pernah mengalami walau satu pun kekalahan. Tak pernah. Tapi bila mana Allah mula memberikan ujian, senjata-senjata mereka mula berkurangan, harta mula berkurangan. Mereka mula ada yang terkorban, ada yang tertangkap dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Ada yang bertukar menjadi munafik pun ada. Wallahu a'lam bisawab. Allah lebih tahu. Jadi bila perjuangan itu benar, inilah hakikat yang akan berlaku. Itu tak boleh tidak, itulah yang akan berlaku. Tapi apa yang kita buat? Bila mana diuji, kita pun jadi orang-orang yang mundur, duduk-duduk tak mau berjihad. Oh, aku dah pernah berjihad dulu. Aku dah lihat apa yang terjadi. Sekarang aku nak lepak dulu. Aku nak biarkan suasana okey dulu. Aku nak lihat dulu, rancang dulu dengan betul-betul lengkap, baru aku nak mulakan balik. Maka 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun lah dia macam tu. Itu keadaan dia. Tak, kata Asy-Syahid Abu Mus'ab, tetapi tetap bangkit dan menguatkan diri sambil berterus bertawakal kepada Rabbnya. Nah, itu yang kita buat. Maksudnya walaupun apa yang berlaku, kita tetap bangkit, terus melancarkan permusuhan, perlawanan terhadap musuh-musuh kita. Kita kuatkan diri kita, tambahkan rekrut lebih ramai mujahidin, tambahkan persenjataan, tambahkan harta kita, sambil kita terus mengharap kepada Allah Azza wa Jalla dan kita yakin betul dia akan tolong kita. Itu yang patut kita buat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan khianati darah mujahid yang tertumpah. Jangan khianati mujahidin yang tertangkap. Kita ada tugas, kita ada kerja yang patut dilaksanakan. Jihad ini tidak akan berhenti. Siapa pun yang cuba menghentikannya, mereka tak akan berjaya menahan gerak laju langkah perjuangan ini. Ana senantiasa ulang dan ana akan senantiasa ulang bahawa kita ini hanyalah sebilah pedang daripada pedang-pedang yang siap untuk dihunuskan ke dada-dada orang kafir. Kita tak kisah apa pun, di mana pun, pedang-pedang itu akan dihunuskan. Kita tetap pedang. Dan kita hanya pedang yang akan berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai bila pun, sampai mana pun, pedang-pedang ini akan tetap berkhidmat, akan tetap melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meneruskan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan kita ini bila mana diuji dengan satu-satu ujian, kita pun rasa sendiri dan meminta bantuan kepada siapa dia nak memberikan bantuan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jangan sampai begitu. Sampai-sampai anak pernah dengar wallahu a'lam bissawab, okey, tentang kisah beberapa orang manusia bila mana Allah itu menguji mereka, mereka minta bantuan kepada kafirin, orang-orang kafirin, mereka minta bantuan kepada anjing-anjing ataupun pihak-pihak berkuasa togut, polis misalnya, SBSB itu misalnya, cawangan perisikan khas mereka, minta bantuan kepada musuh-musuh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan jadi begitu. Ingat, jangan jadi kita ini orang-orang yang kalah. Kita tak boleh kalah. Tak ada istilah kalah untuk kita. Kita tetap akan teruskan apa yang telah Allah Ta'ala arah dan wajibkan kita untuk laksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita lihat lagi perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab Zarqawi. Aksi perlawanan yang mulia adalah yang bertujuan mulia dan tinggi, yang bertujuan syar'i dan besar. Oleh kerana itu, cara yang dipakai pun mesti syar'i, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bukan perlawanan atau perjuangan yang memiliki prinsip tujuan menghalalkan cara, sehingga tidak ada masalah bersekutu dan bekerjasama dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Yang penting, sebahagian daripada kepentingan dan tujuannya tercapai. Jadi kita kena faham bahawa perlawanan, perjuangan kita ini tujuan dia mulia dan tinggi, untuk menegakkan kalimah Allah. Ini bukan tujuan yang kecil. Walaupun kita ni membela mustadafin pada dasarnya, golongan yang tertindas di Patani Darussalam, tujuan, hujung tujuan itu untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi dalam hal yang besar ini, kita kena faham cara kita tu mesti syar'i juga. Jangan maksudnya bila mana kita ini tujuan kita dah betul, jalan ataupun cara kita pula yang salah. Ini yang salah. Ini yang tak betul. Okey, ini yang kita kena hati-hati. Kita kena pastikan bahawa perjuangan kita ini benar-benar satu perjuangan yang ikhlas, tujuan dia betul untuk Allah semata-mata, dan sesuai pula dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amal tu kalau nak diterima mesti ada dua syarat. Yang pertama, dia mesti ikhlas, tujuan dia tu mesti untuk Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Okey, dan yang keduanya, kita mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selagi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sunnahnya dalam sesuatu hal, selagi itulah kita kena ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan untuk menegakkan kalimatullah bukanlah sesuatu yang boleh berubah daripada zaman ke zaman. Oh, dulu zaman gunakan perang, sekarang gunakan pemikiran, penulisan, kertas undi. Zaman dah berubah. Okey, zaman berubah, tapi perjuangan nak menegakkan kalimatullah itu tetap berlangsung. Tetap itulah yang berlaku sampai bila-bila. Kalau kita nak bercakap tentang suatu hal yang baru, yang belum ada ketetapan syar'i tentangnya, baru dalam waktu itu kita boleh ijtihad. Contohnya dulu tak ada pemindahan darah. Masa zaman Nabi SAW tak ada pemindahan darah daripada manusia kepada manusia yang lain. Okey, kalau dahulu tak ada persoalan yang timbul daripada soal pengklonan, pengklonan haiwan, pengklonan manusia. Kalau dulu tak pernah timbul tentang soal bayi tabung muji dan sebagainya. Okey, kalau contoh-contoh macam ni, okey, dari situ baru kita boleh ijtihad dengan segala apa, dengan segala contoh-contoh dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba untuk cari dalil-dalil yang sesuai dan sebagainya untuk menyesuaikannya dengan perkara-perkara baru ni. Ini perkara baru. Tapi perjuangan nak menegakkan kalimatullah bukan perkara baru. Jadi caranya mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukanlah satu perkara yang memerlukan ijtihad ini. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi tak boleh kita ni bersikap tujuan menghalalkan cara. Tujuan kita ni nak menegakkan kalimatullah suci, tapi cara kita yang salah. Tak boleh dengan cara-cara yang lain dari apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sahabat-sahabat kita dalam PAS, okay, mereka adalah mereka-mereka yang cukup ikhlas. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang istiqamah dengan perjuangan PAS, kita akan lihat bahawa di kalangan mereka banyak yang benar-benar jujur dalam perjuangan, sanggup mengeluarkan harta sendiri, meluangkan masa sendiri untuk perjuangan nak menegakkan kalimatullah. Cuma Allah menguji mereka di mana mereka memilih jalan pilihan raya, dan dalam waktu sama mereka memilih jalan pilihan raya itu, bila mereka melihat sesuatu perkara itu, sesuatu usaha itu dapat capaikan kita kepada tujuan atau kepentingan tertentu, maka mereka akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang begitu bermasalah. Misalnya wallahu alam, berpakat dengan organisasi-organisasi atau partai-partai lain yang tidak bernuansakan Islam, tidak bercirikan Islam, malah kadang-kadang memberikan ataupun mengeluarkan perkataan yang menghina Allah dan Rasul, menghina hukum-hukum Allah dan Rasul. Tapi lantaran, oh kalau kita berpakat nanti mungkin ada tujuan-tujuan dakwah yang boleh kita capai dan sebagainya, kita boleh gunakan peluang ini, maka mereka pun halalkan cara ini. Ini orang-orang dalam PAS, teman-teman kita dalam PAS, sahabat-sahabat kita dalam PAS, semoga Allah mengasihani mereka. Mereka berada dalam hal ini. Dan begitu juga kalau kita lihat kepada sahabat-sahabat kita dalam Hizbut Tahrir, mereka bercakap dan terus bercakap tentang menegakkan Islam, menegakkan syariat, menegakkan khilafah. Namun cara mereka lebih kepada nak bagi faham kepada manusia, sedangkan jalan nak mencapai khilafah itu tidak lain tidak bukan mesti dengan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah mengasihi mereka. Begitu juga dengan ahli-ahli kita, sahabat-sahabat kita dalam ABIM, dalam JIM, masing-masing dengan cara-cara tertentu dalam usaha mereka nak menegakkan kalimah Allah. Ini yang kita lihat di Malaysia. Okey, kalau kita lihat di Indonesia pula, contohnya ada Majlis Mujahidin Indonesia. Nama Majlis Mujahidin Indonesia, Majlis Mujahidin. Dan insya-Allah dalam mereka itu penuh dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah mengasihi mereka. Semoga Allah mengasihani mereka. Jadi sahabat-sahabat kita dalam MMI ini, wallahu a'lam bissawab, mereka ada cara-cara yang tertentu dalam mereka nak menegakkan kalimatullah ini. Jadi yang sayang ni, walaupun mereka menggunakan nama Mujahidin, mereka tak pergi kepada tugas Mujahidin itu yang sebenarnya, iaitu jihad fi sabilillah. Begitu juga dengan jamaah Ansarut Tauhid yang baru ditubuhkan oleh Abu Bakar Bashir, yang sering dalam perutusan-perutusan, dalam makalah-makalah sekarang ni, Abu Bakar Bashir banyak menulis tentang syariat, nak menegakkan syariat di Indonesia. Jadi Abu Bakar Bashir ini merupakan seorang yang ikhlas, seorang ulama yang bukan calang-calang. Allah telah memuliakan dia. Dengan dia ini mempunyai pengaruh yang begitu besar di Indonesia. Semoga Allah mengasihani dia dan orang-orang yang bernaung di bawah jemaah Ansarut Tauhid ini. Cuma semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, jemaah Ansarut Tauhid, jemaah Mujahidin Indonesia, PAS, ABIM, JIM, Hizbut Tahrir dan apa-apa pun jemaah lain seperti Tabligh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk mereka memahami bahawa dalam nak menegakkan kalimatullah ini, tiada jalan lain melainkan kita mesti ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan iman, hijrah dan jihad. Kita beriman kepada Allah, kita hijrah misalnya ke bumi-bumi jihad fi sabilillah, dan kita berjihad fi sabilillah. Hijrah ke bumi jihad itu yang lebih patut diutamakan. Sebab jihad ini sekarang ini menjadi fardu ain kepada kita untuk membela golongan-golongan mustadafin. Kaum muslimin yang berada di bumi-bumi jihad seperti Iraq, Palestin, Fatani, Kashmir, Somalia, Filipin, yakni Mindanao, Xinjiang, lebih menderita berbanding ikhwan-ikhwan yang berada di negara-negara yang majoriti muslim tapi diperintah golongan murtadin. Memang di negara-negara murtadin ini, pemimpin yang mengaku muslim ini, wallahu alam, kaum-kaum da'inya ditangkap, kaum mujahidnya ditangkap, malah mereka-mereka ini menekan-nekan para da'i, menekan orang-orang yang simpati kepada jihad. Malah keburukan dan kejahatan yang mereka bawa ini cukup banyak. Namun, wallahu alam bisawab, kesakitan, kejahatan orang-orang kafir yang sedang menjajah kaum muslimin di negara-negara yang sekarang ini menjadi medan jihad lebih besar daripada itu semua. Malah bahaya kepada din yang disebabkan oleh pemerintah-pemerintah yang menjajah bumi-bumi jihad sekarang ini lebih daripada bahaya yang berlaku di negara-negara murtadin yang dipimpin oleh pemimpin yang mengaku muslim tetapi tidak berjihad ini. Tetapi tidak mengaku beriman tetapi tidak beriman ini. Yang mereka-mereka ini tak beriman lantaran mereka ini tak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, malah berhukum pula dengan hukum Tawud. Jadi, lebih besar bahayanya yang berlaku di Palestin, di Iraq, di Afghanistan, di Somalia, di Kashmir, di Xinjiang, di Fatani Darussalam, di Mindanao. Bahayanya lebih besar di situ. Malah, daripada segi strategi pula, lebih baik kita ini hijrah ke sana, berkumpul untuk mengumpul kekuatan di sana. Dan kemudian barulah nantinya, bila mana kekuatan itu semakin kuat, kita boleh salurkan kekuatan itu keluar untuk menghancurkan togut-togut, boneka-boneka kafirin yang menjadi pemimpin-pemimpin negara majoriti umat Islam sekarang ini. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam hal ini terpulang kepada kita, terpulang kepada kita sama ada kita ini nak melaksanakan apa yang Allah telah berikan atau perintahkan kepada kita atau tidak. Jadi pilihan itu ada kepada kita. Okey, pilihan itu ada pada kita. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam hal ini ingatlah, keridaan Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Okey, namun yang paling penting kita berusahalah. Berusahalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah supaya Allah akan menjadikan kita ini manusia-manusia yang dekat padanya, dikasihani olehnya dan menjadi orang-orang yang diberikan hidayah olehnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sampai di situ perbincangan kita.